سنبلاً. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري والمسلم. Dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sukhr radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang telah aku larang untukmu maka jauhilah, dan apa-apa yang telah aku perintahkan kepadamu maka kerjakanlah semampumu. Sesungguhnya celakanya orang-orang sebelum kamu adalah karena banyak pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka, yakni tidak mau taat dan patuh. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.